ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله، sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, insyaallah mungkin ada baiknya kita sedikit murajaah, mengulangi pelajaran kita yang lalu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, fasal fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam, pada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi itsbati syahri ramadhana, dalam menetapkan bulan Ramadhan. Di sini beliau menyebutkan fasal ini untuk menjelaskan bagaimana cara kita menetapkan bahwa bulan Ramadhan telah masuk. Ya, bagaimana cara kita menetapkan masuknya bulan Ramadhan, dan di samping itu pula tentunya kita akan menjelaskan pula bagaimana cara kita menetapkan masuknya bulan Syawal, berakhirnya bulan Ramadhan dan masuknya bulan Syawal. Naam. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam, adalah dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yadkhula fi shaumi ramadhana, bahwa beliau tidaklah masuk ke dalam bulan Ramadhan illa bi ru'yatin muhaqqaqatin, kecuali dengan ru'yah, dengan penglihatan muhaqqaqah, ya, penglihatan yang ditahqiq, yang dibenarkan, yakni yang betul-betul benar adanya penglihatan tersebut. Naam. Lalu kemudian boleh seseorang itu menetapkan bahwa bulan Ramadan telah masuk. Tapi tentunya orang yang mengabarkan ini adalah orang yang dijamin kebenaran beritanya, artinya dari seorang yang adil. Dan para ulama menjelaskan pengertian daripada adilnya seorang, apabila orang tersebut adalah seorang yang muslim dan dia meninggalkan al-kabair, meninggalkan dosa-dosa besar, dan tidak berterus-terusan melaksanakan dosa kecil. Naam. Itu pengertian adil. Apabila ada seorang muslim yang adil, walaupun dia jumlahnya satu orang, mengabarkan kepada kita bahwa Ramadan telah masuk, maka itu menunjukkan masuknya waktu Ramadan. Naam. Dari khabar adil, walaupun dia seorang wanita. Walaupun dia seorang wanita. Sebab ini min babil ikhbar, dalam rangka memberikan khabar, bukan min babi syahadah, bukan dalam rangka untuk memberikan persaksian syahadah sebagaimana yang lainnya. Kalau dalam persaksian itu satu laki-laki, itu seimbang dengan dua wanita. Naam. Satu wanita setengahnya laki-laki. Naam. Oleh karena itu, kalau dalam hal persaksian tidak ada satu laki-laki, maka diganti dengan dua wanita. Tapi dalam hal melihat ru'yah, dalam hal melihat hilal, maka cukup dengan pengkhabaran satu orang, lakikah dia atau perempuankah dia, selama dia orangnya adil, maka khabarnya tersebut bisa diterima. Khabarnya tersebut bisa diterima. Nah, bagaimana cara seorang dikatakan sebagai orang yang adil? Kalau seorang meninggalkan sholat, tidak bisa diterima khabarnya. Naam. Seorang yang pelaku dosa besar, berdasarkan pengertian ini juga tidak bisa diterima khabarnya. Cuman di sini perlu dijelaskan bahwa terkadang memberi khabar tentang masuknya hilal apabila ada orang yang datang dan memberikan khabar ataukah memberikan kesaksian bahwa dia telah melihat bulan, itu beda dengan orang yang bersaksi terhadap suatu harta yang ada. Kesaksian tentang harta itu lebih berat, ya, harus diteliti betul siapa orang yang mengkhabarkan ini. Kenapa? Karena biasanya kalau orang bersaksi masalah harta, kebanyakan di antara mereka cinta dengan harta dan kebanyakan di antara mereka berdusta. Adapun seseorang kalau mengabarkan tentang hilal, ini jarang sekali seorang mau berdusta di dalam permasalahan ini. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin bahwa jarang seorang mau berdusta di dalam permasalahan ini, kecuali kalau misalnya ada seorang yang memberikan jaminan, kalau kamu melihat hilal maka kamu akan digaji sekian. Siapa yang melihat hilal maka dia akan dibayar sekian. Maka dalam hal ini mungkin seseorang akan berdusta karena melihat ada imbalannya, melihat ada imbalannya. Tapi ini tidak ada imbalan sama sekali. Tidak ada imbalan bagi siapa yang melihat hilal maka hendaklah dia mengabarkan. Maka ini wallahu alam bisawab cukup menjadi dalil untuk menunjukkan masuknya waktu Ramadan. Naam. Au bi syahadati syahidin wahidin. Ataukah dengan persaksian seorang saksi yang satu orang, kama shoma sebagaimana berpuasanya Rasulullah, bi syahadati Ibnu Umarah dengan persaksian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Naam, bagi antum yang punya kitab itu sudah disebutkan hadisnya pada catatan kaki nomor 2. Naam. Catatan kaki nomor 2 disebutkan di situ hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau berkata, tara'an nasul hilala. Lihat ya. Tara'an nasu, orang-orang mereka berlomba, yakni mereka berusaha mencari dan melihat al-hilal, hilal yang menunjukkan masuknya Ramadan. Fa akhbartu, maka aku pun mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aituhu, bahwa saya melihatnya. Fa shamahu wa amara an-nasa bisiyamih, maka kemudian Rasulullah pun berpuasa dan memerintahkan manusia yang lain untuk berpuasa. Hadis ini sahih. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpatokan kepada berita dari berapa orang? Hanya dari satu orang. Hanya berita dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dalil tentang bolehnya berpuasa, bahkan memerintahkan kepada seluruh umat pada waktu itu untuk berpuasa dengan persaksian yang ada pada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka ini menunjukkan ya ikhwan, cukup satu orang yang mengabarkan masuknya bulan Ramadan, maka ini sudah cukup untuk menjadi dalil bahwa Ramadan telah masuk. Fahamin ya? Naam. Dan demikian pula konsekuensinya, tidak ada perbedaan antara yang menunjukkan masuknya bulan Ramadan dengan yang menunjukkan masuknya waktu Syawal. Ya, selesainya bulan Ramadan. Tidak ada perbedaan. Cukup dengan satu orang, maka ini sudah cukup menjadi dalil atas bolehnya dan bisa dijadikan sebagai dalil untuk masuknya bulan yang berikutnya. Sebab nanti ada di kalangan para ulama yang mereka bedakan. Ya. Mereka mengatakan kalau menunjukkan masuk bulan Ramadan cukup satu orang berdasarkan dalil ini. Lalu mereka mengatakan akan tetapi kalau yang menunjukkan selesainya bulan Ramadan maka harus dua orang. Harus dua orang. Ini sama sekali tidak disertai dengan dalil, sebab tidak ada perbedaan antara dalil yang menunjukkan masuknya Ramadan dengan dalil yang menunjukkan masuknya bulan Syawal. Fahamin ya? Naam. Wa shoma marratan, dan beliau juga pernah berpuasa pada suatu kali, bi syahadati a'rabiyyin, dengan persaksian seorang a'rabi, seorang badui, ya, yang orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu kemudian orang ini bersaksi kepada Rasulullah bahwa dia telah melihat hilal. Dia telah melihat hilal. Akhirnya Rasulullah mengatakan padanya, apakah kamu bersaksi la ilaha illallah dia mengatakan, iya saya bersaksi la ilaha illallah. Lalu Rasulullah mengatakan padanya lagi, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Maka dia pun mengatakan, iya saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan pula kepada umatnya berpuasa pada waktu itu. Hanya saja riwayat ini, riwayat tentang persaksian A'rabi, ini riwayat yang lemah. Ini riwayat yang lemah karena diriwayatkan dari Simak meriwayatkan hadis dari Ikrimah. Sedangkan Simak ketika dia meriwayatkan hadis dari Ikrimah, ini riwayatnya dilemahkan oleh para ulama. Terdapat ittirab, kegoncangan di dalam riwayat tersebut. Naam. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Faham ini ya? Jadi kalau antum ditanya, kenapa para ulama melemahkan hadis ini? Kita menjawab, karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Simak, dia meriwayatkan hadis dari Ikrimah. Faham ini ya? Kalau Simak meriwayatkan dari hadis dari Ikrimah, kebanyakan riwayat tersebut adalah riwayat yang goncang. Oleh karena itu para ulama melemahkannya. Bisa difahami ini? Bisa difahami ya? Kecuali kalau yang meriwayatkan hadis dari Simak, ya ini sedikit menyinggung masalah ini, kecuali kalau yang meriwayatkan hadis dari Simak adalah Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bistam, karena Syu'bah sudah menyaring riwayat-riwayat dari Simak, dan Syu'bah meriwayatkan hadis dari Simak dari Ikrimah, dia telah menyaring bahwa riwayat Simak dari Ikrimah, kalau yang meriwayatkan itu Syu'bah, maka riwayatnya itu mustaqimah, riwayatnya lurus dan bisa diterima. Adapun selain Syu'bah, maka riwayatnya tersebut dilemahkan oleh para ulama. Fahamin ya? Sedangkan riwayat ini sama sekali Syu'bah tidak meriwayatkannya. Ya, walaupun hadis ini lemah, cukup kita berpatokan kepada hadis siapa tadi? Hadis Abdullah bin Umar. Fahamin ya? Bahwa Abdullah bin Umar ketika dia mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menerimanya, bahkan memerintahkan kepada manusia untuk berpuasa pada waktu itu. Naam. Wa'tamada ala khabarihima, dan Rasulullah berpatokan, bersandarkan kepada khabar keduanya. Walam yukallifhuma lafdhash shahadah, dan Rasulullah tidaklah memberikan beban kepada keduanya untuk bersyahadat, mengucapkan lafaz syahadat. Fa in kana dzalika ikhbaran, maka apabila itu adalah merupakan pengkhabaran, khabar, faqad iktafa fi ramadhan bi khabaril wahid, maka cukup di dalam menunjukkan masuknya bulan Ramadan dengan khabar dari satu orang, ya, khabar wahid. Ini juga menunjukkan ya ikhwan bahwa khabarul wahid itu bisa diterima apabila berasal dari seorang perawi yang thiqah, tidak seperti kaum Mu'tazilah, ya, kaum Mu'tazilah zaman dahulu atau kaum Mu'tazilah dengan model sekarang, yaitu dari kalangan Hizbut Tahrir yang mereka dengan seenaknya menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bahwa hadis ini adalah hadis ahad, khabarnya khabar ahad. Anda yakin mereka tidak faham apa itu khabar ahad, apa itu khabar wahid? Akan tetapi mereka sudah mendapatkan kaidah dari guru-guru mereka bahwa setiap khabar wahid tidak bisa dijadikan sebagai dalil, yang mana ini intinya akan menjerumuskan seseorang ke dalam ingkaru sunnah khasatan fi babil aqidah, mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya di dalam permasalahan aqidah, dalam permasalahan aqidah, karena mereka pada hakikatnya mengingkari sunnah di dalam setiap permasalahan aqidah. Tentang turunnya Isa bin Maryam mereka ingkari, tentang munculnya Dajjal juga mereka ingkari, tentang datangnya Al-Imamul Mahdi juga mereka ingkari, tentang azab kubur dan banyak lagi dari perkara-perkara yang mereka ingkari dengan alasan bahwa itu adalah khabar ahad. Naam. Maka ini merupakan dalil yang menunjukkan boleh diterimanya khabar wahid tersebut. Wa in kana syahadatan, apabila ini merupakan persaksian, falam yukallifi syahida, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membebankan kepada orang yang bersaksi tersebut lafaz syahadah, lafaz mengucapkan syahadat. Fa illam takun ru'yatan wala syahadatan, maka kalau tidak ada penglihatan, ya, seorang tidak melihat, tidak melihat ru'ya, tidak melihat hilal, wala syahadatan, dan tidak ada pula persaksian, akmala iddata sya'bana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akmala, menyempurnakan iddata sya'bana, jumlah bulan sya'ban itu, thalathina yauman, menjadi 30 hari. Jadi itu, kalau tidak ada orang yang mengabarkan bahwa hilal telah dilihat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan menjadi 30 hari. Fahamin ya? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan asyahru hakadha hakadha hakadha. Wasyahru hakadha hakadha hakadha. Faham ya? Bahwa bulan itu, bulan, ya, bulan Islam itu seperti ini. Beliau mengisyaratkan 3 kali masing-masing 10. Berarti berapa hari? 30 hari. Lalu setelah itu beliau mengatakan lagi asyahru hakadha hakadha hakadha. Naam, bahwa bulan itu sebanyak 29 hari. Ini menunjukkan bahwa bulan yang ma'ruf di dalam Islam antara 29 dengan 30. Tidak ada 28 seperti bulan Masehi, dan tidak dikenal pula 31 seperti yang ada pada penanggalan Masehi. Kalau dalam Islam, kalau bukan 29 maka dia pasti adalah 30. Naam, hanya beredar di antara dua ini saja sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika pada hari yang ke-29, ya, maka akan terbenamnya matahari, maka di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan apakah hilal sudah muncul, apakah manusia di antara mereka ada yang sudah melihat hilal. Kalau kemudian ada satu orang yang sudah melihat hilal, maka kemudian diumumkannya bahwa puasa telah masuk keesokan harinya. Ini menunjukkan berarti Syakban hanya 29 hari. Apabila demikian, hanya 29 hari. Akan tetapi kalau ternyata tidak ada orang yang melihatnya, ya, tidak ada seorang pun yang bersaksi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Rasulullah mengabarkan kepadanya bahwa hilal telah dilihat, naam, ataukah disertai dengan ghim, yakni apa, awan mendung begitu, sehingga tidak kelihatan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan bulan Sya'ban tersebut menjadi 30 hari. Naam. Naam. Tanya, bagaimana caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan masuknya bulan Ramadan? Antum ya akhi. Sempurnakan menjadi 30. Naam.